Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'd. Qala rahimahullahu ta'ala, kita masih pada bab la yudbahu lillahi bimakanin yudbahu fihi lighairillah, dan kita masuk pada riwayat qala عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ Qalu la. Qala fahal kana fiha idun min a'yadihim? Qalu la. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awfi binadhri fa innahu la wafa'a linadhrin fi ma'siyatillah wala fi ma lam la yamliku bnu Adam. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu ala syaratihima. Wa an Thabit ibn Dhahhak, dari Thabit ibn Dhahhak radhiyallahu anhu qala, beliau berkata nadhara rajulun, ada seseorang bernadar an yanharo ibilan, untuk menyembelih seekor unta, bibuana, di tempat yang disebut buana. Fasa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam, seseorang ini lalu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencari pendapat beliau tentang nazar yang pernah diucapkannya. Faqala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal kana fiha, apakah ada pada tempat tersebut, hal kana fiha, apakah ada pada tempat tersebut wathanun, berhala, min authanil jahiliyati, dari berhala-berhala jahiliyah, yu'badu, yang memang disembah. Qalu, mereka menjawab la, tidak ada. Qala, Nabi berkata kembali, fahalka nafiha idun min a'yadihim, apakah pada tempat tersebut ada id dari id-id mereka, ada perayaan dari perayaan-perayaan mereka? Qalu, mereka mengatakan la, tidak ada. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan aufi binadrik, tunaikanlah nazarmu. Tunaikanlah nazarmu, maksudnya apa? Apa yang telah engkau nazarkan untuk menyembelih seekor unta di buana, silakan ditunaikan. Fa innahu, karena sesungguhnya untuk diketahui, La wafa'a tidak boleh untuk ditunaikan li nadhrin untuk suatu nazar fi maksiatillah yang dalam rangka memaksiati Allah. Ya. Kalau diketahui nazar itu mengandung kemaksiatan kepada Allah, maka tidak boleh ditunaikan. Tidak boleh diwujudkan. Ya. Nanti akan diberikan contoh. Wala fima la yamliku benu Adam. Dan tidak boleh pula nazar itu ditunaikan pada perkara yang memang Bani Adam tidak memilikinya. Ya, tidak memilikinya. Ya, hadis ini atau riwayat ini dikeluarkan oleh Abu Dawud. Dan sanad hadis ini sesuai dengan syarat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Syarat Sahih Bukhari, syarat Sahih Muslim. Syarat yang dipersyaratkan oleh Imam Bukhari dan syarat yang dipersyaratkan oleh Imam Muslim. Kita lihat beberapa kata yang ada pada riwayat ini. Thabit Ibn Dhahak, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, Thabit Ibn Dhahak, huwa Thabit Ibn Dhahak Ibn Khalifah Ibn Tha'labah Ibn Adi Al-Ashhali Al-Khazraji Al-Ansari. Sahabiyun masyhurun, beliau adalah seorang sahabat yang masyhur, yang dikenal atau terkenal. Thabit Ibn Dhahab, sahabat yang terkenal. Mata sanata arba'ah wasittina minal hijrah, beliau meninggal pada tahun 64 Hijriah. Meninggal pada tahun 64 Hijriah. Nadharo, disebutkan pada riwayat ini, nadharo an-nadhru lughatan, nadhar secara bahasa artinya adalah al-ijabu, pewajiban. Pewajiban. Wa syar'an, sementara nadhar secara syariat, huwa an yulzimal insanu nafsahu bishay'in minal ibadati lam yakun laziman alaihi syar'an. Seseorang mengharuskan untuk dirinya yakni untuk dilakukan olehnya sesuatu dari perkara-perkara yang dikatakan itu ibadah, yang ternyata perkara tersebut itu sebetulnya tidak lazim, tidak harus untuk dia kerjakan dalam tinjauan syariat. Ini pengertian nazar secara syariat. Jadi seseorang melazimkan, mengharuskan dirinya untuk mengerjakan suatu ibadah yang sebetulnya ibadah itu tadinya sebelum dia nazarkan itu tidak harus untuk dilakukan. Ya mungkin dengan contoh biar lebih jelas. Seseorang bernazar, misalnya kalau saya ranking 1 di semester tahun ini, saya bernazar akan puasa Senin Kamis selama 3 bulan. Kita lihat Senin Kamis puasa sunnah. Tapi ketika dia bernazar seperti ini, maka dia mengharuskan untuk mengerjakan puasa apa? Senin Kamis. Itu gambaran nazar. Baik, buana Habbatun min wara'i yanbu. Dataran yang ada di Wa'lam belakang nyambuk. Ini nama satu tempat. Buana. Wathanun al-wathanu kullu ma'ubida min dunillahi min qabrin wa ghairihi. Wathan, ya, kita dengar ada wathan, kita dengar ada sonam, ya. Kalau sonam kemarin apa? Maka naman hutan ala surah, sesuatu yang dipahat atau diukir sehingga menyerupai satu bentuk, apakah bentuk hewan ataukah bentuk manusia, itu sonam, berhala. Wathan juga berhala, hanya saja wathan di sini ya segala sesuatu yang diibadahi dari selain Allah, apakah itu bentuknya kuburan maupun yang lainnya, termasuk yang tadi berbentuk hewan maupun berbentuk manusia. Selama itu disembah, maka itu adalah apa? Wathan. Jadi kalau mau dipersingkat, berarti wathan itu lebih umum daripada sonam. Sonam terbatas pada yang berbentuk, ya, sementara wathan lebih umum, baik berbentuk maupun tidak berbentuk, dipahat maupun tidak dipahat, selama itu disembah, maka namanya apa? Wathan. Ya. Ada orang menyembah pohon, maka pohon ini dikatakan apa? Wathan. Ya. Ada orang menyembah patung, patung apa? Patung Buddha misalnya. Maka dikatakan patung Buddha ini adalah sonam. Dan juga dikatakan ya wathan juga begitu. Ada orang menyembah kuburan, ya, maka dikatakan orang ini menyembah apa? Wathan, ya, kuburan wathan. Tidak dikatakan sonam. Baik. Idun al-idu ismun lima ya'udu minal ijtima'i ala wajhin mu'tad. Satu nama untuk menamakan sesuatu yang kembali diulang dari perkumpulan-perkumpulan yang diadakan. Perkumpulan-perkumpulan yang diadakan, kalau itu berulang, maka dikatakan apa? Id. Ya. Id. Seperti kita katakan Idul Fitri, ada Idul Adha. Kenapa? Berulang-ulang dilakukan tiap tahun. Ya, kalau dikatakan fahal kana fiha idun min a'yadihim, apakah di tempat tersebut ada id, perayaan dari perayaan-perayaan orang-orang jahiliyah musyrikin, ya dikatakan perayaan atau id karena apa? Dikhawatirkan di situ ada perayaan yang berulang, baik itu mungkin tahunan atau mungkin tiga bulanan atau mungkin bulanan atau mungkin pekanan. Ya. Jadi ini tidak terbatas pada hitungan setahun sekali. Ya, kalau itu yang diulang-ulang, misalnya setiap Jumat atau setiap Ahad, ya maka dikatakan id. Baik. Ala syartihima, dalam riwayat disebutkan wa isnaduhu ala syartihima. Syartihima di sini ay yantabiqu alaihi syartul Bukhari wa Muslim. Mencocoki syarat Imam Bukhari dan syarat Imam Muslim. Alladhi huwa, yang mana syarat Imam Bukhari dan syarat Imam Muslim, ya kita ketahui kitab Sahih Bukhari, kita ketahui kitab Sahih Muslim. Ya, Imam Bukhari dalam pengumpulan beliau terhadap kitab Sahihnya, ya, itu mempersyaratkan. Jadi tidak semua riwayat yang beliau peroleh itu dicantumkan semua di kitab Sahih Bukhari. Tidak. Beliau memiliki banyak riwayat. Namun untuk yang beliau cantumkan pada kitab beliau Sahih Bukhari, ya, itu adalah bersyarat. Sesuai dengan syarat beliau. Ya. Apa syarat Imam Bukhari dan syarat Imam Muslim? Di antaranya huwa ittisalus sanad. Bersambungnya sanad. Bersambungnya para perawi dalam meriwayatkan hadis atau riwayat. A dari B, B dari C, C dari D. Ya, tidak A loncat ke C, ya, bersambung. Bil uduli, ya, sanad dari orang-orang yang dikatakan udul adil, ya, di samping bersambung, orang-orang yang menyambung memberikan riwayat ini adalah orang-orang yang dikatakan udul, orang-orangnya adil. Abdobitin, orang-orang yang kuat. Orang-orang yang kuat, kuat dalam periwayatannya. Sehingga kita kenal ada istilah orangnya fikoh, terpercaya. Min ghairi syudhudin, ya, tanpa adanya keganjilan-keganjilan, wala illah maupun cacat. Ya. Jadi syarat Bukhari, syarat Muslim, syarat yang amat sangat ketat. Ya. Syarat yang amat sangat ketat. Ya, perawi-perawi yang ada pada kitab beliau, perawinya orang-orang yang thiqah, orang-orang yang terpercaya semuanya, bukan orang yang terkenal dengan pendusta, ya, suka berbohong, tidak, atau orang yang tidak jelas, tidak, semuanya orang-orang yang jelas, orang-orang yang kuat, orang-orang yang thiqah, terpercaya. Baik, lanjutkan. Kita lihat al-ma'nal ijmali lil hadith. Makna umum atau makna secara umum terhadap hadith atau riwayat ini. Yadkurur rawi anna rajulan iltazama li rabbihi an yanhara ibilan fi mawdhi'in muayyanin ala wajhi ta'ati wal qurbah. Perawi hadis ini menyebutkan bahwa ada seseorang yang melazimkan karena Allah untuk menyembelih seekor unta ibil di satu tempat yang di suatu tempat tertentu, yaitu buana. Ala wajib ta'ah wal kurbah. Yang memang dilakukan atau ingin dilakukan hal itu karena ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah. Ya, sehingga diketahui apa yang akan diperbuat oleh orang ini adalah ibadah. Ya. Waja'a, dan orang tersebut, atau lebih tepat dikatakan sahabat tersebut, datang liyas'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anit tanfidz. Ya, datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya ya bagaimana pendapat beliau ya, kalau saya sampai mewujudkan nazar saya di tempat tersebut. Fastafsalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama an dzalikal makan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta untuk dirinci, ya, meminta perincian untuk diterangkan tentang keadaan tempat tersebut. Ya. Tidak langsung kemudian mengatakan apa? Ya sudah, tunaikan nazarmu. Tapi beliau meminta untuk diterangkan tentang keadaan tempat yang ingin dilaksanakan nazar. Hal sabaqa an wujida fihi syai'un min ma'budatil musyrikin. Ya. Apakah pernah didapatkan pada tempat tersebut sesuatu dari sesembahan-sesembahan milik orang musyrikin, ya, dalam konteks hadis apa? Fahalkana fiha wathanun min authanil jahiliyyati yu'bad. Apakah di tempat tersebut ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Aw sabaqa annal musyrikin yu'azzimunahu wa yajtami'una fihi, atau pernah ada didapatkan bahwa orang-orang musyrikin mengagungkan tempat tersebut dan mereka berkumpul pada tempat tersebut sehingga dikenal apa? Mereka berhari raya, melakukan perayaan-perayaan di tempat tersebut. Ya, pertanyaan pertama, apakah ada berhala yang disembah? Yang kedua, ya kalaupun enggak ada berhala, apakah di situ memang dilakukan atau dipakai sebagai idnya mereka? Ya. Falamma alima sallallahu alaihi wasallam bi khuluwi hadzal makani min tilkal mahadir. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui kosongnya tempat tersebut dari perkara-perkara yang dikhawatirkan, afta bitanfidzin nadri, maka beliau memberikan fatwa untuk ditunaikan nazar di tempat tersebut. Setelah meminta keterangan tentang keadaan tempat tersebut, ternyata kosong, ya, terbebas dari hal-hal yang dikhawatirkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa mengfatwakan, ya, memberikan keputusan untuk silahkan ditunaikan nazar di tempat tersebut. Tsumma bayyana Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan an-nadhra, tentang nazar, alladzi la yajuzul wafa'u bihi, tentang nazar yang tidak boleh ditunaikan. Ketika seseorang telah kadung bernazar, ya, apakah ini ditunaikan ataukah tidak? Ya. Maka Nabi menerangkan nazar yang tidak boleh ditunaikan, wa huwa ma kana al-mangdzuru fihi ma'siyatun lillah, yaitu nazar yang mengandung kemaksiatan kepada Allah. Nazar yang mengandung kemaksiatan kepada Allah. Au La yadkhulu tahta milkin nadhiri. Atau yang dinazarkan tersebut tidak masuk pada kepemilikan orang yang bernazar. Ya, dengan contoh mungkin kalau saya lulus ujian, saya akan membebaskan, kalau saya lulus ujian, saya akan menyembelih kambing milik tetangga saya yang jumlahnya 50. Dibeli juga enggak mau nyembelih, kan bukan miliknya. Ya, maksudnya seperti itu. Ya, tidak bisa atau tidak boleh nazar itu ditunaikan ketika seperti ini. Ya, bernazar yang bukan di bawah kepemilikannya. Baik, munasabatul haditsil bab. Apa kecocokan hadis terhadap bab ini? Ya, bab la yudzbahu lillahi bimakanin yudzbahu fihi li ghairillah. Kecocokannya apa? Anna fihi al-man'a minadzbahi lillahi fil makanil ladzi kana fihi wathanun min authanil jahiliyyati aw fihi idun min a'yadihim walau ba'da zawalihi. Bahwa pada hadis ini ya, ada larangan dari untuk menyembelih karena Allah, lihat, menyembelih karena Allah di tempat yang pada tempat tersebut ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah. Menyembelihnya karena Allah. Tapi kalau dilakukan di tempat yang di situ ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah, maka dilarang. Walaupun karena Allah. Au fihi 'idun min a'yadihim. Atau untuk disembelih karena Allah di tempat yang pada tempat tersebut ada perayaan dari perayaan-perayaan mereka, orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin, walau ba'da zawali, walaupun dikatakan sudah tidak pernah dilakukan lagi. Ya. Baik. Ya, dari pelajaran ini penting untuk kita mengetahui sejarah tempat. Sejarah tempat. Mungkin kita berhati-hati dari membeli tempat yang mungkin dilakukan di tempat tersebut, ya ini, perayaan-perayaan jahiliyah. Apalagi pernah ada di tempat tersebut berhala yang disembah. Baik. Ma yustafadu minal hadith. Beberapa faedah yang bisa diambil dari hadith. Yang pertama, al-man'u minal wafai bin nadri idza kana fil makani alladhi uyyina lahu wathanun walau ba'da zawalihi. Larangan dari untuk menunaikan nazar apabila nazar itu dilakukan atau apabila penunaian nazar itu dilakukan di tempat yang uyyina lahu wathan, yang betul-betul jelas di situ ada apa? Berhala. Walau ba'da zawali, walaupun ya, sudah tidak ada berhalanya. Tapi diketahui uyyina, diketahui, dipastikan di situ itu ada berhala. Lawong sudah tidak ada berhalanya saja enggak boleh, apalagi masih ada begitu. Yang kedua, sebelum yang kedua mungkin contoh di sini, misalnya ada orang bernazar ingin menyembelih kambing, ya. Namun dia ingin menyembelih kambing tersebut di Candi Borobudur. Boleh enggak Abdul Aziz untuk ditunaikan? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ya karena Candi Borobudur yang kita ketahui di situ terdapat banyak sekali patung-patung. Terlebih lagi dikatakan tempat ibadahnya siapa? Orang-orang Hindu, ya. Baik. Patung yang disembah, bahkan waliyadzubillah, mudah-mudahan kita semua dijaga dari yang untuk memiliki hati seperti ini. Dulu kita diajari kalau sampai kita memegang patung yang ada di dalam stupa-stupa, ya, kita bakal kaya. Jadi megangnya sambil tidak melihat. Dulu kita diajarkan seperti itu dan dipraktekkan, senengnya luar biasa, mati jadi wong sugih. Ya. Akidah apa lagi nih, ya? Sekedar memegang patung percaya akan menjadi apa? Orang kaya. Ya, segala macam akidah-akidah kesyirikan diajarkan. Patung banyak sekali di situ, di dalam stupa maupun relief-relief yang ada di dinding candi tersebut. Ya, kalau ada orang sampai, misalnya seorang muslim sampai bernazar ingin menyembelih karena Allah kambing di candi tersebut, maka haram untuk ditunaikan. Ya. Terdapat wathan yang disembah, ya, bukan sudah tidak ada, masih ada, ya. Baik. Yang kedua, al-man'u minal wafa'i bin nadri bimakani idil jahiliyati walau ba'da zawalihi. Larangan dari untuk menunaikan nazar. Menunaikan nazar maksudnya apa? Mewujudkan, menjalankan apa yang telah dia nazarkan. Dilarang di tempat idnya orang-orang jahiliyah. Walaupun sudah tidak dilakukan lagi id tersebut. Misalnya diketahui di sebuah halaman, halaman rumah atau halaman apa atau karangan yang ditentukan, dikhususkan, di situ mesti setiap tahun masyarakat berkumpul di situ, ya, untuk menyembelih, ya, hewan. Yang diperuntukkan untuk selain Allah, mereka yakini diadakan acara tersebut, ya, biar masyarakat, ya, desa tersebut misalnya aman, sentosa, ya, tiap tahun seperti itu, ya. Maka kita dilarang untuk menazarkan misalnya penyembelihan kambing yang karena Allah di tempat tersebut, atau bagi orang yang sudah kadung, sudah terlanjur menazarkan untuk menyembelih kambing misal karena Allah di tempat tersebut, maka tidak boleh untuk diwujudkan. Walaupun tidak ada berhala di situ, di tempat tersebut enggak ada berhala, namun karena tempat tersebut dijadikan sebagai tempat perayaan orang-orang musyrikin, maka tidak boleh. Ya. Maka tidak boleh. Maka penting ya untuk kita mengetahui ya, sejarah satu tempat ya, agar jangan sampai kita terjatuh pada perkara yang dilarang. Yang ketiga, istifsalul mufti minal mustafti qoblal fatwa. Seorang mufti hendaknya meminta perincian dari orang yang kepingin mendapatkan fatwa sebelum mufti itu berfatwa. Seorang mufti hendaknya meminta keterangan terlebih dahulu dari orang yang mencari fatwa sebelum mufti tersebut memberikan fatwa. Ya. Jadi ini bagi mufti untuk jangan segera atau jangan terburu-buru untuk mengfatwakan tanpa meminta ya perincian. Ya. Yang terakhir, oh masih banyak. Yang keempat, saddudz dzari'atil mufdiyati ila syirki. Ya. Menutup segala kemungkinan-kemungkinan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Menutup celah, menutup segala kemungkinan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, ditutup, dicegah, dijauhkan. Jangan dekat-dekat. Yang kelima, tarku musyabahatil musyrikina fi ibadatihim wa a'yadihim wa inkana la yuqsadu dzalika. Meninggalkan untuk menyerupai dengan orang-orang musyrik dalam peribadatan mereka maupun dalam id-id mereka, perayaan-perayaan mereka. Ya. Walaupun tidak dimaksudkan untuk sama seperti mereka. Ya. Ya, kita dilarang untuk menyerupai mereka. Walaupun niat kita tidak kepingin seperti mereka, namun kita dilarang untuk menyerupai mereka. Ya. Menyerupai saja dilarang, apalagi sampai sama. Menyerupai saja dilarang, apalagi sampai sama. Yang keenam, an-nadzbah lillahi fil makanil ladzi yadzbahu fihi al-musyrikuna aw yattakhidunahu mahallan li'idihim ma'siyatun. Bahwa menyembelih karena Allah di tempat yang kaum musyrikin menyembelih di tempat tersebut, atau yang kaum musyrikin menjadikan tempat tersebut sebagai tempat idnya mereka, maka ini adalah maksiat. Walaupun dikatakan tadi apa? Menyembelihnya karena Allah, namun karena dilakukan di tempat yang kaum musyrikin melakukan penyembelihan ya, untuk selain Allah di tempat tersebut, atau menjadikan tempat tersebut sebagai tempat id mereka, ya, maka ini maksiat. Ya. tergolong maksiat walaupun menyembelihnya karena Allah. Baik. Yang ketujuh, anna nadhrul ma'siyati la yajuzul wafa'u bihi, bahwa nazar maksiat, nazar yang mengandung maksiat tidak boleh ditunaikan. Nazar maksiat tidak boleh dijalankan, tidak boleh ditunaikan. Yang kedelapan, anna nadhrul ladzi la yamlikuhu nadhiru ka'an qala lillahi alayya an a'tiqa 'abda fulan la wafa'a lahu, bahwa nazar yang tidak berada pada kepemilikan orang yang bernazar, seperti seseorang mengatakan, wajib bagiku karena Allah untuk aku memerdekakan budaknya fulan, budaknya fulan, budaknya orang. La wafa'alahu, maka yang seperti ini tidak boleh ditunaikan. Karena budaknya fulan miliknya siapa? Milik fulan, bukan milik kamu. Iya, begitu. Yang kesembilan, wujubul wafa'i bin nadhril khali minal ma'siyati ad-dakhili tahta milkin nadhir. Wajibnya untuk menjalankan nazar yang terbebas dari kemaksiatan, yang tentunya nazar tersebut atau yang ia nazarkan tersebut memang masuk pada kepemilikannya. Ya. Jadi selama bukan nazar maksiat maka ditunaikan. Ya. Selama masuk pada kepemilikannya, kepemilikannya juga ditunaikan. Yang terakhir, anna nadhra ibadatun. Menunaikan nazar itu adalah ibadah. La yajuzu sarfuhu li ghairillah, sehingga tidak boleh untuk memalingkan nazar untuk selain Allah. Jadi yang namanya bernazar itu adalah pada perkara ibadah. Ya, nazar itu adalah ibadah, sehingga apa? Tidak boleh nazar itu dilakukan, ya, atau diperuntukkan untuk selain Allah. Baik. Ini diambil dari apa? Faedahnya, fa innahu la wafa'a li nadhrin fi ma'siyatillah. Ya. Karena nazar itu sebetulnya ya pada perkara yang dikatakan tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah. Nah, kembali ke masalah nazar, ya. Hukum seseorang bernazar itu sendiri makruh, dibenci. Namun ketika sudah kadung, sudah terlanjur dia bernazar, maka dilihat. Ya. Kalau nazarnya itu adalah tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah, ya ditunaikan. Gitu loh. Ditunaikan. Ya. Jadi misalnya ada pilihan, boleh enggak saya bernazar? Maka dikatakan sebaiknya jangan. Ya. Karena apa? Nazar itu kan melazimkan kepada dirinya sesuatu yang memang tadinya enggak lazim bagi kamu itu loh. Puasa Senin, Kamis itu hukumnya sunnah. Ketika engkau bernazar untuk berpuasa Senin, Kamis, berarti engkau apa? Mengharuskan. Ya. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.